وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Al-Wajiz terkait pembahasan fikih puasa Ramadan. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui definisi saum secara etimologi dan secara syar'i, juga telah kita ketahui sejarah kewajiban puasa di dalam Islam, bahawa puasa yang pertama kali diwajibkan di dalam Islam adalah puasa Asyura. Nabi telah menjalankannya di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah dan satu tahun di Madinah. Kemudian setelah diwajibkannya puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah atau enam tahun kedua Hijriah di bulan Syaban, maka puasa Asyura yang tadi wajib menjadi sunnah. Kemudian kewajiban puasa Ramadan di awal-awal Islam itu dengan diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah, di mana orang yang mampu berpuasa dia boleh tidak berpuasa di awal-awal Islam dengan syarat membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang memiliki kemampuan berpuasa, boleh meninggalkannya dengan syarat membayar fidyah dengan memberikan makan kepada seorang miskin. Akan tetapi, wa man tatawwa'a fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi kalau kalian memilih puasa, itu lebih baik daripada membayar fidyah jika kalian mengetahuinya. Kemudian setelah itu dihapus pilihan berpuasa atau tidak dengan syarat membayar fidyah walaupun mampu, itu dihapus mansukh, maka puasa menjadi wajib bagi setiap yang mampu melakukannya dan tiada pilihan lain untuknya kecuali mereka yang berbuka karena uzur syar'i, maka mereka harus mengqadha atau membayar fidyah sebagaimana yang akan kita bahas setelah pembahasan ini atau di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kemudian juga telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa di awal-awal Islam, bahwa di antara aturan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, di mana orang yang ketika datang waktu berbuka dia belum buka karena tidak ada makanan atau minuman di sisinya, kemudian dia tertidur atau dia melakukan sholat isya, maka semenjak itu dia tidak boleh lagi makan minum sampai masuk waktu buka puasa esok harinya. Sehingga ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama, siapa yang masih ingat? Hah? Minggu lalu, Qais bin Siramah, ya. Beliau jatuh pingsan, ya, di siang harinya karena pada bukaan puasa sebelumnya beliau tidak berbuka, di mana beliau tertidur dalam keadaan beliau belum berbuka. Sehingga kisah tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat yang menghapuskan aturan tersebut. Maka diperbolehkan bagi kaum muslimin makan minum dan berhubungan dengan istrinya sepanjang malam Ramadan, ya, baik semenjak dia berbuka puasa maupun setelah isya, baik ya, dia telah tertidur sebelumnya ataukah belum. Naam. Maka berbahagialah para sahabat Nabi SAW dengan turunnya ayat tersebut. Dan juga telah kita sebutkan beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari sikap para sahabat Nabi SAW dalam menerima aturan tersebut dalam menjalankan ibadah puasa di awal Islam. Baik, berikut ini kita masuk pembahasan kitab Al-Wajiz. Kata beliau, hukmuhu, hukum puasa Ramadhan. Shaum Ramadhan ruknun min arkanil Islam wa fardhun min fara'idhih. Puasa Ramadhan adalah rukun dari rukun-rukun Islam dan salah satu dari kewajiban Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ini ayat paling populer ya di bulan Ramadan, ya. Mujamah tarawih, ha? Kultum subuh apa kultum, ya? Kultum tarawih kalau subuh. Kultum juga ya Ramadan, ya. Kultum Ramadan, ayat ini adalah ayat yang paling populer. Ha? Ayat paling populer. Baik, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala mengatakan telah diwajibkan kepada kalian puasa. Di sini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tafsir. Puasa apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Puasa Ramadan atau puasa Ashura? Karena puasa yang pertama kali diwajibkan dalam Islam itu puasa Ashura, yang telah Nabi SAW jalani dengan beberapa para sahabatnya sebelum masuk pindah ke Madinah. Dan satu tahun pertama di Madinah. Kemudian puasa Ashura menjadi sunnah semenjak puasa Ramadan diwajibkan. Nah, ada yang menyatakan bahwa yang maksud dalam ayat ini adalah puasa Ashura. Karena kewajiban puasa Ramadan itu Allah sebutkan di ayat setelahnya. Di ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Al-Baqarah 183 hingga 185. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa Ramadan. Sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, di sini juga terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tafsir. Puasa apa yang dimaksud oleh Allah dalam alinea yang kedua ini? Sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Puasa yang Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, apakah puasa Ramadan ataukah keumuman puasa? Apabila dikatakan puasa di alinea pertama telah diwajibkan kepada kalian puasa adalah puasa Ashura, berarti kalimat sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan kepada sebelum kalian, berarti puasa Ashura juga sebuah puasa yang wajib sebelumnya kepada umat-umat terdahulu. Ya. Sebagian ulama menegaskan bahwa yang sudah pasti adalah jenis puasa. Untuk memastikan jenis bentuk puasa, nama puasanya, tidak ada dalil yang khusus menjelaskannya. Yang jelas, jenis ibadah puasa itu sesuatu yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Apakah puasa Ramadan, puasa Ashura, ataukah puasa yang lainnya? Jelas ya? tentunya pendapat ini lebih mencakup. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah. Adapun dari hadis, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima rukun. Syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Syahidnya adalah shaumi Ramadan. Dan juga hadis Umar yang lebih terkenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salam dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam yang datang menjelma seorang laki-laki yang sangat pekat, sangat hitam rambutnya, yang sangat putih pakaiannya, yang tidak terlihat padanya tanda-tanda seorang musafir dan tiada satupun yang mengenalnya dari penduduk Madinah. Ya. Ketika Jibril alaihi salam bertanya apa itu Islam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Naam, kemudian penulis menyatakan, "Wa ajma'atil ummah 'ala wujubi shiyami Ramadan," dan umat Islam telah sepakat akan wajibnya puasa Ramadan. "Wa annahu ahadu arkanil Islam," dan bahwa puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam. Ya. Dari rukun Islam. "Allati 'ulimat minad din bidharurah." Ini konteks yang perlu diperhatikan. Di mana kewajibannya telah diketahui secara pasti, sehingga "wa anna munkirahu kafirun murtad 'anil Islam." Ia mengingkari kewajiban. Bukan meninggalkan puasa ya. Ia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, murtad, kafir, dari keluar dari Islam. Karena enggak mungkin dia tidak mengetahui kewajibannya. Karena kewajiban puasa Ramadan itu dimaklumi ya secara darurah. Kecuali kata para ulama, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, maka sangat mungkin dia belum tahu bahwa puasa Ramadan itu salah satu dari rukun Islam yang harus dijalankan. Dan walillahilham, keumuman kaum muslimin, sekalipun sebagian mereka pelaku maksiat yang luar biasa, keumuman mereka merasa malu kalau terlihat dirinya tidak puasa. Terasa malu, merasa malu, bahkan tidak berani buka puasa di siang hari Ramadan secara terang-terangan di tengah-tengah kaum muslimin. Dari satu sisi, ya, ini sesuatu yang menunjukkan masih ada kebaikannya. Ya. Tapi di sisi lain, ini tindakan yang kontradiksi darinya. Karena dia tidak merasa malu dengan meninggalkan suatu ibadah yang jauh lebih wajib daripada puasa Ramadan. Di mana dosa meninggalkannya jauh lebih besar daripada dosa meninggalkan puasa Ramadan, yaitu meninggalkan sholat lima waktu. Ini yang sama disayangkan. Apa sebabnya? Karena banyak dari kaum muslimin tidak ditakut-takuti dengan dosa meninggalkan sholat. Nah, seperti mereka ditakut-takuti dengan dosa meninggalkan puasa Ramadan. Padahal Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kesepakatan ulama Islam di awal kitab beliau As-Salah. Judul namanya As-Salah. Di awal kitab bahwa ulama Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat itu lebih bejat, lebih buruk di dalam Islam daripada pembunuh, perampok, penjudi, pemakan riba, penzina, dan homo. Dan orang yang meninggalkan puasa Ramadan, sekali meninggalkan salat dari lima waktu, dosanya lebih besar daripada sekali meninggalkan puasa Ramadan satu hari tentunya. Lebih besar dosa meninggalkan satu kali salat daripada satu kali zina, satu kali homo, satu kali mencuri, dan sekali membunuh. Jadi dosa meninggalkan salat itu enggak main-main, sangat besar. Makanya banyak dari sekian madhab yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat secara totaliti. Kalau dia meninggalkan secara totaliti, di antara yang menguatkannya adalah madhab Hambali, dan juga sebagian Malikiyah juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr. Ya. Tidak sedikit dari ulama dahulu sampai hari ini yang berpendapat jika suami atau salah satu dari mereka yang tidak salat secara total, pernikahannya otomatis batal. Kalau enggak dipisahkan, mereka terhukum berzina setiap hari. Kalau dia mati tidak boleh dikuburkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sembelihannya ya tidak halal dimakan. Ini bukan masalah kecil. Hanya saja banyak para ulama atau orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu tidak berani menakut-nakuti kaum muslimin yang meninggalkan salat dengan dosa ya, meninggalkan salat yang begitu besar berdasarkan ayat dan hadis. Ya, sehingga kebanyakan kaum muslimin di Indonesia khususnya dia lebih merasa malu meninggalkan puasa Ramadan daripada malu meninggalkan salat. Coba lihat di siang hari Ramadan, mana ada yang berani makan minum terang-terangan ya, di Aceh maupun di luar Aceh, tapi meninggalkan salat terang-terangan. Bahkan orang yang pergi meninggalkan salat pun dianggap aneh, bahkan terkadang dicandai oleh kawannya. Dicandai oleh kawannya. Apa sebabnya? Jarangnya mereka mendapatkan tahzir, peringatan dari besarnya dosa meninggalkan salat. Ya. Maka anda melihat Syekh Abdul Rahman Al-Adini rahimahullahu ta'ala ketika awal-awal beliau membuka Darul Hadith Fiyush karena bertentangan dengan masyarakat yang awam, ya, memang benar-benar fikih dakwah beliau ajarkan kepada kita. Itu beberapa tahun pertama Darul Hadith masih di masjid lama, itu selalu pembahasannya rukun Islam dalam khutbah Jumat tentang syahadat dulu, makna syahadat la ilaha illallah syahadat anna Muhammadur Rasulullah, kemudian tentang salat, berulang kali pembahasan tentang salat Jumat berturut-turut. Setelah itu tentang puasa Ramadan, wajibnya zakat, haji. Setelah berdirinya Darul Hadith ya, setelah 5 tahun atau bahkan lebih baru mulai membahas pembahasan-pembahasan lain di dalam khutbah Jumatnya. Nah, sekarang banyak dari kaum muslimin yang mengetahui wajibnya puasa salat 5 waktu dan besarnya dosa meninggalkan salat 5 waktu, tetapi jarang mereka diingatkan bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa homo. Lebih bejat orang yang meninggalkan salat di dalam Islam daripada bandar narkoba tapi dia salat. Lebih bejat orang yang meninggalkan salat di dalam Islam walaupun dia jujur dan tidak korupsi, seorang idealis, pejabat yang idealis, daripada pejabat yang koruptor tetapi sholat. Ya. Jadi ya, dengan konteks yang seperti ini jarang disampaikan. Padahal kata Imam Ibn Qayyim itu menurut kesepakatan ulama Islam, bukan hanya pendapat Hambali, tidak Maliki, tidak Syafi'i atau Hanafilah, semua ulama Islam dalam sepanjang sejarah Islam mereka sepakat seperti itu. Sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat lebih besar. Maka ketika kita menyebutkan kewajiban puasa Ramadan dan besarnya dosa orang yang meninggalkannya serta kafir atau murtadnya orang yang mengingkari kewajibannya, seyogianya kita ingatkan kaum muslimin bahwa dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa meninggalkan puasa Ramadan. 6. Qala fadluhu, keutamaannya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berihtisab, maka diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan puasa Ramadan. Mengetahui keutamaan suatu amalan itu penting. Bahkan itu adalah sebab besar yang meringankan suatu amalan bagi seseorang. Disebutkan oleh sebagian ulama salaf di antaranya Abu Marthad, beliau mengatakan, man 'arafa fadha'il al-a'mal hanat 'alayhi fi jami'il ahwal. Orang yang telah mengerti keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan dengan mudah dia jalankan dalam kondisi apapun. Makanya kita lihat orang-orang yang berilmu, mereka para ulama, kok ringan sekali ketika melakukan suatu amalan. Baik itu haji, pada haji itu cukup melelahkan ya mak. Kalau benar-benar enggak ikhlas, enggak sabar, tiap hari orang bisa berantem dalam kemah Mina itu. Hanya gara-gara 01 dan 02 hampir berantem jamaah haji dalam kemah Mina, dan ana saksikan sendiri. Bisa berantem setiap ngantri di kamar mandi. di Mina itu. Kalau seorang enggak jamaah, enggak sering-sering diingatkan keutamaan haji, bisa berantem di depan Ka'bah bahkan mungkin. Nah, makanya benar apa yang dikatakan oleh Abu Marzad. Orang yang telah mengerti keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan ringan untuk dalam kondisi apapun. Ringan sholat tahajud bagi mereka yang hadir di dalam hatinya keutamaan sholat tahajud ketika dia melakukannya. Namun akan menjadi sangat berat bagi mereka yang lupa atau tidak mengetahui keutamaannya. Sangat berat tentunya. Dia harus mau bangun, meninggalkan tempat tidurnya yang begitu nyenyak, ya. Kamar tidurnya yang begitu dingin, ya. Bangun di sepertiga akhir malam tanpa ada pujian dan sanjungan oleh manusia, tiada orang yang mengetahuinya. Dia pergi meninggalkan tempat tidurnya, dia harus mandi atau berwudu, ya, untuk melakukan sholat sekian rakaat. Itu sangat berat untuk dilakukan apabila seseorang tidak mengetahui keutamaannya. Ya. Demikian ya puasa Ramadan. Mungkin bagi kita Indonesia secara umum tidak terlalu berat puasa Ramadan, karena secara umum kita memang daerah tropis. Tapi di Timur Tengah rata-rata Ramadan itu jatuh di puncak bulan panas, musim panas. Yang namanya musim panas, siang itu lebih panjang daripada malamnya. Baik kalau dia Arabnya, Dubai dan sekitar, ini orang yang kaya-kaya, selalu dalam ruangan AC. Kalau dia Arabnya di Yaman, yeah, listrik gak ada. Jangankan ada AC, ada AC gak ada listrik. AC ada tapi listrik gak ada. Yeah, itu luar biasa beratnya kalau gak hadir di dalam hatinya keutamaan puasa Ramadan. Ya, luar biasa beratnya. Udah listrik jarang hidup, ya, makanan juga makanan koboi. Satu paha ayam untuk sekian orang, ya. Luar biasa beratnya. Makanya kata ulama salaf, orang yang telah mengerti keutamaan suatu amalan akan ringan untuk dia melakukannya dalam kondisi apapun. Contoh lain yang berbakti kepada kedua orang tua, bukan amalan yang ringan. Sekilas ketika kita mendengar keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, itu seakan-akan mudah sekali dilakukan. Tapi begitu kita mempraktekannya, kalau kita tidak benar-benar mengingat, menghadirkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita di saat melakukannya, maka sungguh itu sangat berat untuk kita lakukan. Nah, maka ini diantara keutamaan puasa Ramadan. Dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama imanan, syarat yang kedua ihtisaban. Karena kalau dia tidak beriman, ya, artinya dia memiliki akidah yang bisa membatalkan Islamnya, dan dia belum bertobat ketika melakukannya, maka amalannya itu menjadi debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. وَمَا مَنَعُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak kecuali karena mereka kufur kepada Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tatkala disampaikan kepada beliau bahwa di Irak ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, tokoh kaum muslimin, salat lima waktu dia dan mengucapkan syahadat, dia puasa Ramadan tapi punya akidah innal amra unuf. Apa maknanya ini? Pengingkaran terhadap takdir. Sesuatu itu diketahui oleh Allah secara detail kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir. Kalau belum terjadi itu bukan takdir. Belum diketahui oleh Allah. Mendengar demikian, maka Abdullah bin Umar yang sedang tawaf di depan Ka'bah langsung menyatakan akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla uhdin dhahaban lama qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Mereka bukan dari golonganku dan aku bukan dari mereka. Dan sampaikan kepada mereka bahwa seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Ini menunjukkan apa? Apabila pada seseorang ada akidah yang membatalkan imannya, maka semua amalan menjadi debu yang berterbangan. Seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka mengimani takdir. Menunjukkan Abdullah bin Umar memahami bahwa keyakinan mereka tersebut telah membatalkan Islam mereka, sehingga mereka berkata demikian, sehingga beliau berkata demikian kepada mereka. Dan juga Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, man amila salih min zakirin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan yang saleh dan dia beriman, ini syaratnya, dia lelaki ataukah wanita dan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah, dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Di sini Allah syaratkan dan dia beriman. Maka aneh kalau ada yang mengatakan kalau fulan yang kafir misalkan, ya, orang-orang kafir ini dan itu, kalau mereka melakukan amalan sosial dengan hati yang ikhlas, pasti akan masuk syurga katanya. Pasti akan masuk syurga. Ia mengatakan tidak masuk syurga orang-orang yang tidak beriman kepada salah satu dari 6 rukun iman itu, Allah sebagai pemilik syurganya, bukan kita. Yang tidak mengimani rukun iman, tempatnya neraka. Itu adalah yang memberitakannya adalah pemilik syurga. Sehingga jangan kita yang dituduh sebagai panitia syurga. Yang menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Siapa? Pemilik syurga. Pemilik syurga dan pencipta neraka. Dia yang berkata dan memberitakan tersebut. Naam. Dan Nabi SAW yang telah bersabda, "Ma min yahudin wala nasranin yasma'u bi tsumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang Yahudi atau Nasara yang mengetahui aku diutus sebagai nabi dan rasul kemudian tidak beriman kepada aku sampai matinya kecuali dia penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi sekarang akidah ini sedang diperangi jemaah. Bahkan akidah yang seperti ini sudah mulai diminta untuk dihapuskan dari pelajaran-pelajaran sekolah, bahkan kalau bisa dihapus dari pondok-pondok pesantren. Karena ini paham yang radikal katanya. Iya, maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Albani, keasingan Islam di hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di pasar Mekah. Ya. Memang dari satu sisi dengan ada media seperti ini, dakwah lebih tersebar. Tapi di sisi lain, kebatilan juga tidak kalah, lebih tersebar. Bahkan lebih menang. Ya. Lebih tersebar. Ya. Karena keumuman manusia lebih condong kepada kebatilan daripada kepada kebenaran. Kecuali yang mendapatkan taufik dari Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan itu terang-terangan dikatakan oleh beberapa orang di Indonesia. Bahwa itu adalah akidah radikal, bahkan dianjurkan beberapa ayat Al-Quran yang bunyinya seperti itu, kalau bisa dihapus dari Al-Quran terjemahan Indonesia. Dan tidak diproses hukum. Tapi coba kalau ada Muslim yang meminta pemerintah menghapuskan beberapa ayat yang ada di dalam ya, Injil yang ada di Indonesia, bakal ya ditangkap mungkin dan sebagainya. Ya, makanya selalu ingat hadis Nabi, badal Islam ghoriban wa si'udu kama bada ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam diawali dalam keadaan asing, dengan keasingan, dan kelak akan kembali menjadi asing. Nah, keasingan Islam hari ini itu bukan hanya sekedar cadar dengan tidak adanya cadar. Ya, itu masih mending, bukan sekedar jenggot dan celana cingkrang. Bahkan akidah Islam yang itu bukan penampilan saja, sekarang itu sudah dianggap sebagai simbol radikal. Meyakini ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah, itu sudah dianggap radikal, bibit teroris. Padahal itu ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Nah, ayat suci Al-Quran. Ya dan billah, kalau akidah-akidah seperti itu suatu saat dihapuskan. Maka di sinilah pentingnya peran pendidikan ya orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Ketika Uni Soviet berkuasa, kaum muslimin tidak diperbolehkan ke masjid, tidak diperbolehkan belajar akidah, belajar agama. Sebagian mereka belajar dari rumah ke rumah. Maka disebutkan dalam sebuah cerita, ketika sebagian jamaah dari Rusia, dari beberapa daerah yang dijajah oleh Uni Soviet berangkat haji, mereka berjumpa dengan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berceramah di musim haji, diterjemahkan. Ya, mereka pun ya terkagum dengan ya, ceramah beliau. Setelah itu mereka bertanya, siapa itu? Sebut itu Syekh Utsaimin. Maka mereka pun menangis-nangis. selama ini kami membaca dan mendengar ceramah-ceramah Anda di dalam, di bawah penjajahan Uni Soviet. Nah, dan ini akidah yang seperti ini sekarang asing jemaah. Jadi kasingan Islam itu bukan sekedar jenggot, itu masih ringan, sekedar celana cingkrang, sekedar cadar, ya. Sekarang mengatakan berkeyakinan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah, sudah dianggap radikal. Sudah menjadi akidah yang asing. Berkeyakinan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, saya dianggap sesat. Pada itu 7 ayat Al-Qur'an yang menyatakan dalam Al-Qur'an. Hadis Nabi, ijma' para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in serta 4 imam mazhab sepakat di atas akidah itu. Wa istiwa di sini bermakna zahira, irtafa'a wa 'ala wastaqar. Bukan istaula. Itu 4 mazhab. Tabi'in, tabi'un tabi'in, para sahabat, 7 ayat Al-Qur'an dan sekian hadis Nabi. Tapi sekarang justru itu akidah sebagai simbol kesesatan. Oke, kita harus mempersiapkan generasi yang mampu ya mempertahankan Islam yang sesungguhnya di badai fitnah. Nah, bagaimana 20-30 tahun ke depan? Ya, peperangan yang dilakukan, penjajahan ideologi ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mencintai Islam, dan itu Allah kabarkan. Karena para ulama mengatakan kristenisasi itu tidak hanya dan tidak harus dengan berganti nama Islam ke nama agama lain di KTP. Cukup dengan seorang digantikan ideologinya, walaupun di KTP-nya masih tertulis Islam, dia masih pergi ke masjid, masih haji tiap tahun, masih mengucapkan 2 syahadat, masih puasa Ramadan, zakat, tapi punya akidah apa? Semua agama sama, wihdatul adyan. Tidak ada manfaat lagi. Seluruh amalannya menjadi debu yang berterbangan. Nah, semuanya masuk syurga kalau beribadah dengan ikhlas, walaupun dia Yahudi. Ya. Subhanallah. Ya. Baik, ini menerangkan kepada kita ya, pentingnya akidah ini. Syarat yang kedua, ihtisaban, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala semata, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dengan menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Naam. Sudah adhan ya? Masya Allah, singkat sekali waktunya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awud bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja. Ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun, ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz ini, baik. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang dilivekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.